Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'alūna bihi wal arham innallaha kāna 'alaykum raqībā. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minan nar thumma amma ba'd ayyuhal ikhwatu fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa di dalam inayah dan taufiknya. Sehingga kita senantiasa pula di atas istiqamah untuk meniti jalan siratal mustaqim, jalan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang lurus, yang tentunya senantiasa dan terus menerus kita semua berdoa kepada Allah jalla wa ala di dalam salawat yang kita tegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana terus menerus kita berdoa kepada Allah jalla wa ala dengan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalanmu yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka ya Allah. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Waladhdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang engkau sesatkan. Orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang mulia, yaitu orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang kau sesatkan ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Maka jalan yang lurus, adalah jalan yang dibangun di atas ilmu wal amal. Ilmu yang bermanfaat dan perwujudan amalan saleh. Inilah siratal mustaqim yang senantiasa dan terus-menerus kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita istiqamah di atasnya sampai kita menghadap kepadanya jalla wa'ala, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua dalam keadaan istiqamah di atas siratal mustaqim. Tidak menyimpang ke kanan, tidak pula ke kiri. Itulah bimbingan nabinya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya, kepada kita semua umatul Islam. Di mana suatu hari Rasulullah alaihi salatu wassalam menggaris garis yang lurus dan panjang. Lalu beliau menunjuk kepada garis yang lurus dan panjang tersebut dan mengucapkan, "Hada siratul mustaqim fattabi'uh." Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah kalian. Lalu kemudian beliau alaihi salatu wassalam menggaris garis-garis kecil yang bengkok di kiri dan kanannya. Lalu kemudian beliau menunjuk garis-garis kecil yang bengkok tersebut dan menyatakan, "Hadihi subul, fala tattabi'uh." Ini adalah jalan-jalan yang bengkok, jalan-jalan yang kecil, maka jangan kalian ikuti. Karena sesungguhnya laisa likulli sabilin illa syaitanun yad'u ilaiha. Tidak ada satu pun dari jalan yang kecil-kecil ini melainkan padanya ada syaitan yang berdiri dan memanggil-manggil, menyeru umat manusia ini, khususnya kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus syaitan itu memanggil dan menyeru agar kalian terjerumus dan terjerembab di dalam jalan-jalan yang kecil tersebut. Naam, lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam membacakan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul An'am pada ayat 153. "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang kecil-kecil tersebut, jalan-jalan yang bengkok tersebut. Karena dengan sebab itu, fatafarraqa bikum an sabilih, memecah belah kalian, menjerumuskan dan membinasakan kalian dari jalanku yang lurus ini. Dzalikum wasaqum bih, itulah wasiat untuk kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan wasiat itu kalian mau bertakwa kepada Allah. Naam. Demikian ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan penjagaannya kepada kita semua. Untuk terus meniti siratal mustaqim dan istiqamah di atasnya hingga kita menghadap kepada Allah. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Mengapa saya mengawali majelis kita yang mulia ini dengan mukaddimah tersebut? Dan demikianlah dakwah para anbiya war rusul, dan demikian dakwah para pewaris-pewaris para anbiya war rusul dari kalangan para ulama a'immatul huda. Mereka senantiasa memberikan bimbingan, nasihat, wasiat agar kita semua istiqamah di atas siratal mustaqim. Terkhususkan di zaman-zaman seperti ini, di zaman-zaman yang semakin jauh dari ilmu, di zaman-zaman yang semakin jauh dari kebaikan-kebaikan, dari zaman-zaman salafus saleh, zaman-zaman pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Terlebih-lebih di zaman-zaman seperti ini, zaman di mana kaum mukminin lemah keimanan, lemah ilmu mereka. Bersamaan dengan itu fitnah yang terlalu banyak, fitnah yang begitu besar, yang tidak akan mungkin kita mampu untuk menghadang, untuk menepis berbagai fitnah-fitnah tersebut kecuali dengan iman wal ilm, dengan iman dan ilmu yang dibekali oleh para ulama-ulama kita, rabbaniyun, sehingga dengan itu kita dapat selamat dari berbagai serangan-serangan fitnah, dari berbagai gelombang-gelombang fitnah yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin a'azzakumullah, di zaman-zaman fitnah seperti ini, bukan saja menyerang akhlak kita, adab-adab kita, tetapi bahkan juga menyerang akidah dan tauhid kita, manhaj kita, dakwah kita. Naam. Dan justru fitnah syubhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari musuh-musuh Islam, dari kalangan kuffar, munafiqin, musyrikin, naam, ataupun dari kalangan tubuh Islam itu sendiri, dari kalangan para duat yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, waliyadu billah, juga terus menggencarkan syubhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam Islam, baik dalam perkara tauhid, akidah, iman, perkara manhaj dakwah, perkara ibadah, perkara suluk wal akhlak wal adab. Naam, terus gelombang syubhat ini digencarkan dan terus dibidikkan kepada kaum muslimin wal muslimat, dan khususnya kepada ahlus sunnati wal jamaah, salafiyin wa salafiyat. Naam. Demikian ikhwani wa akhwati fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Jangan kita mengira bahwa gelombang fitnah ini akan meredah. Jangan kita menyangka bahwa subhat-subhat tersebut sudah tidak ada lagi, sudah sirna. Naam, ini adalah sangkaan yang keliru. Ini adalah prasangka yang salah. Naam, tetapi justru dengan perkembangan zaman, bergulirnya waktu, syubhat semakin bertambah, semakin meluas, semakin merajalela. Naam, lebih-lebih juga fitnatus syahwat. Fitnah syahwat dari berbagai bentuk-bentuk kemungkaran, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, juga semakin merajalela dan semakin meluas. Apalagi kita hidup di negeri yang seperti ini. Negeri yang jauh dari ulama. Naam, jauh dari ulama rabbaniyin. Jauh dari ulama yang sesungguhnya. Ulama sunnah, a'immatul huda. Naam, maka jangan kita menyangka dengan sangkaan yang demikian, lalu kemudian kita bersenang-senang, lalu kemudian kita bersantai-santai, tidak ada upaya dan usaha untuk membekali diri dengan bimbingan para ulama-ulama ar-rabbaniyin tersebut, bimbingan iman wal ilm, bimbingan amalus salih, bimbingan dakwah ilallah wasabru alal adhafi. Naam, untuk bersabar di atas segala terpaan, ujian, fitnah-fitnah tersebut. Naam, bersabar di atas iman wal ilm, di atas amalan saleh, di atas dakwah ilallah, di atas sabar. Naam, sehingga ikhwani wa akhwati fid din a'azzani Allah wa iyyakum, semuanya itu butuh. Naam, untuk kita saling ta'awun di dalam mengokohkan, mewujudkan istiqamah di atas siratal mustaqim, butuh ta'awun, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Butuh musyarakah, butuh kepedulian. Naam, dan salah satu usaha dan upaya musyarakah kita dan antum sekalian, walhamdulillah, yaitu dengan mengadakan majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Mengadakan daurah-daurah ilmiah dalam upaya memberi bekal kepada umat dan khususnya kepada salafiyin, salafiyat, kepada ahlus sunnati wal jamaah. Naam, ini salah satu upaya yang besar yang semoga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai amalan kebajikan bagi antum sekalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai amalan saleh yang Allah letakkan di atas mizan hasanatihi, di atas timbangan kebaikan-kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din. Demikian. Sehingga saya sengaja untuk menyampaikan mukaddimah ini agar kita semua semakin memacu diri dan semakin membesarkan naam harapan kita, semangat kita untuk terus kita gencarkan majelis-majelis ilmiah, daurah-daurah ilmiah yang seperti ini. Naam. Ikhwani wa akhwati fid din. Sebagaimana insyaallah ta'ala pada majelis kita yang mulia ini, pembahasan yang kita akan sampaikan atau materi yang kita jelaskan adalah terkait dengan masalah kalam, nasihat, ucapan atau wasiat para imam, para ulama-ulama kita. Di dalam upaya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam upaya memurnikan dan menjernihkan ittiba kita, ikutan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada para imam-imam, tokoh-tokoh Islam yang meniti jejak-jejak mereka, yakni para, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan para sahabat-sahabatnya. Naam, bagaimana nasihat dan wasiat mereka, bimbingan mereka, dan bagaimana tatbik ucapan dan penerapan sikap mereka di dalam upaya memurnikan ikutannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat-sahabatnya. Naam, dan saya merujuk kepada sebuah kitab yang sederhana yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Madkhali hafizahallahu taala, yang beliau beri judul dengan Al-Iqna' bima jaa'a 'an a'immati ad-da'wati min al-aqwal fil ittiba', yaitu merasa cukup dan puas terhadap apa yang datang dari bimbingan-bimbingan para imam-imam sunnah, para a'immatud da'wah, dalam ucapan mereka ataupun dalam sikap mereka, fil ittiba', upaya untuk menjernihkan ikutannya kepada Nabiullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam wa ashabuhu dan kepada para sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Naam. Al-Syekh Muhammad bin Hadi bin Ali Al-Madkhali hafizahallahu ta'ala, penulis kitab tersebut adalah salah satu da'i ulama sunnah yang bermukim di Madinah Al-Munawwarah sampai hari ini, walhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan penjagaannya kepada beliau yang begitu semangat dan gigih dalam memperjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam upaya menjernihkan ittiba' kita kepada sunnah Rasulullah wa ashabuhu dan kepada para sahabat sunnah, sahabat-sahabatnya ridwanullah alaihim jami'ah. Naam. Sehingga memang merupakan sunnatullah, merupakan takdir Allah, dimanapun seorang da'i sunnah, dimanapun seorang ulama sunnah berada, dalam kegigihannya membela dan menjernihkan ittiba' sunnah, selalu saja mendapatkan ujian dan cobaan, cercaan, tekanan. Naam, ini adalah merupakan sunnatullah di mana saja mereka berada. Dan termasuk beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizahullah sampai hari ini. Naam. Bahkan tidak sedikit beliau dikritik, ditekan oleh orang-orang yang dikenal sebagai ulama ahlus sunnah min ahli sunnati wal jamaah itu sendiri. Naam. Juga mengkritik dan menekan agar beliau berhenti dan diam dalam suatu perkara yang dipandang bahwa itu madarat. Naam. Dan tentunya ikhwani fiddin a'azzakumullah, apa yang terjadi dari sebagian para ulama sunnah tersebut yang mengkritik dan menginginkan asy-syekh untuk diam, tidak lain dan tidak bukan karena sebab pengaruh-pengaruh da'i-da'i dhallal, pengaruh-pengaruh dan bisikan-bisikan para da'i-da'i mubtadi, ahlul bid'ah, yang mereka selalu mengadakan pendekatan-pendekatan kepada ulama-ulama besar. Naam. Untuk membawa berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan mereka. Naam. Dan ulama-ulama kita tadi adalah manusia biasa yang terkadang juga terpengaruh dan tertipu oleh para da'i-da'i mubtadi adh-dhalal ini. Naam. Lalu kemudian anehnya wal'iyadu billah, dan ini adalah fitnah. Sebagian besar da'i dari mad'u ahlus sunnah wal jamaah terpengaruh dan mukallid taklid dan lebih mendengarkan, naam, ucapan ulama-ulama sunnah tadi yang mengkritik dan menganjurkan untuk diam kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dan kepada amsal asy-syekh, kepada syekh yang semisal dengan beliau. Naam, seperti Syekh Rabi', Syekh Ubaid bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahumullah, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Naam. Mereka pun mempertentangkan dan menjadikan dalil yang itu bukan merupakan dalil. Naam, dipaksakan bahwa itu sebagai dalil untuk menghujat para masyayikh kita ini tadi. Naam. Yang subhanallah, ternyata dengan perjalanan zaman, waktu alhamdulillah tersingkap kebenaran itu. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kebenaran itu. Bahwa memang para masyayikh ini tadi yang gigih dan terus membela untuk memurnikan ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap. Tapi demikianlah, ikhwani fiddin a'azzakumullah, kalau penyakit ta'assub, penyakit taklid menimpa seseorang, maka jangan harap ini dengan mudah akan hilang. Penyakit ta'assub, fanatisme buta, penyakit taklid ini, jangan harap dia dengan mudah akan hilang dan sirna. Tetapi dia terus akan merasuk ke dalam jiwa seorang hamba. Naam, akan menggerogoti pemahaman dan manhajnya. Bahkan akan merusak akidah dan tauhidnya waliyadzubillah. Penyakit taklid dan ta'assub. Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Naam, ini banyak terbukti ikhwani fiddin a'azzakumullah. Yang dari apa yang telah saya sebutkan kepada antum. Naam, termasuk fitnah Adnan Al-Ur. Naam, Adnan Al-Ur, sebagian ulama kita ahlus sunnah mengatakan dia ahlus sunnah. Mengatakan dia da'i salafi. Naam. Salman Al-Auda, Safar Hawali, Aid Al-Qarni, yang mereka ini adalah bermanhaj dengan manhaj Fikratul Khawarij. Naam, dari ucapan mereka, dari kaset-kaset mereka, dari tulisan mereka yang dikaji dan dibahas oleh para ulama-ulama kita, termasuk di dalamnya Asy-Syaikhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Naam. Terus demikian. Bahkan sampai kepada fitnah Usama bin Laden. Masih ada dari sebagian ulama-ulama yang dikenal sebagai ulama sunnah melakukan pembelaan tazkiyah. Nah, lanjut kepada fitnah Abul Hasan. Kepada fitnah Ali Hasan. Naam. Terus ikhwani fiddin a'azzakumullah. Fitnah demi fitnah yang mencoba untuk menggerogoti manhaj kemurnian ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus digencarkan. Tetapi walhamdulillah, dengan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap manhaj yang mulia ini, masih ada di kalangan ulama-ulama kita yang menghabiskan waktu dan umurnya untuk upaya menjelaskan hakikat permasalahan ini. Menjelaskan fitnah yang sesungguhnya. Naam, sampai mereka membuat tulisan karya-karya ilmiah dalam perkara ini. Naam. Tetapi ala kulli hal, kita katakan bahwa ulama-ulama sunnah kita tadi yang mengkritik dan menganjurkan untuk diam. Naam. Kita tidak mencela mereka. Naam. Karena di sana ada sebab, ada udur. Dan kita lihat bagaimana kesabaran para ulama-ulama kita tersebut dalam upaya mencoba dan terus mencoba pendekatan, baik melalui musyawarah langsung atau melalui risalah, pertemuan-pertemuan, tulisan, kitab, kaset. Naam, para ulama-ulama kita berupaya untuk menyampaikan hakikat permasalahan yang sesungguhnya kepada masyayikh kita tersebut. Nah, sehingga kita katakan mereka adalah manusia biasa. Juga yang bisa tertipu oleh para ahlul bid'ah. Sebagaimana para ulama-ulama yang lebih besar dari mereka di zaman-zaman sebelumnya juga tertipu sebagian dari da'i-da'i ahlul bid'ah. Naam. Ikhwani wa akhwati fi din a'azzakumullah. Maka sekali lagi, penyakit ta'assub dan taqlid wal iyadu billah. Ini penyakit yang berbahaya. Penyakit yang menggerogoti manhaj kita. Bahkan menggerogoti akidah dan iman kita wal iyadu billah. Penyakit taqlid buta. Penyakit ta'assub fanatisme buta. Naam, tidak mau kembali melihat kepada dalil. Tidak mau meneliti dan membahas dalil yang paling dekat kepada kebenaran. Naam. Tetapi lebih memilih dengan apa yang telah kita sebutkan dari sifat taklid dan ta'assub. Lalu kemudian anehnya waliyadzubillah, orang-orang yang seperti ini hatinya begitu keras. Kalau sudah taklid dan ta'assub, apapun yang disampaikan, naam, tidak bermanfaat. Buta. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tidak sedikit bahkan mereka berdusta untuk membela orang yang ditaklidi, orang yang dita'assubi. Rela untuk berdusta. Naam, agar dia bisa memenangkan, membela orang yang ditaklidi tersebut. Dia rela untuk berdusta, berbohong. La haula wala quwata illa billah. Satu contoh ikhwani fiddin azzakumullah. Saya ingin sampaikan. Selama saya masih ingat. Naam. Semasih ana mengingatnya. Hal yang penting. Coba kita lihat. Naam. Di zaman terakhir ini. Naam. Zaman fitnah yang seperti ini. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Khobar-khobar itu butuh tasabbut. Khobar-khobar itu jangan langsung disebarkan. Naam. Kalau ada berita dari orang yang terpercaya, kemudian langsung dibantah kiri kanan. Langsung dibatilkan, langsung didustakan. Tanpa ada hujjah. Tanpa ada bukti yang pasti. Disebarkan dan dihukumi orang yang thiqah tersebut adalah orang yang kadzdzab, pendusta. Padahal yang pendusta adalah dia. Nah, ini yang sering terjadi. Satu contoh berita yang terakhir. Yang subhanallah, ana telah berupaya untuk diam. Ketika saya ditanya, saya mengatakan saya tidak tahu. Berita ini simpang siur. Saya mendengarkan salah satu kaset. Yang terekam dari ustaduna, ustad kita. Ustad Luqman Ba'abdu Hafidahullah. Tentang daurah yang akan dilaksanakan oleh Syekh Uthman As-Salimi di Indonesia, di Makassar. Pada khususnya di kota Makassar. Nah, ketika itu ustaduna hafidahullah berbicara menukilkan sebuah berita dari ikhwan-ikhwan di Yaman di Fuyush di markas Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Adni. Beliau tidak menyebut jumlah ikhwan tersebut, tapi jumlahnya kurang lebih 10 orang. 10 orang minimal atau lebih. Yang menyampaikan berita kepada beliau bahwa kami langsung mendengar dari Syekh Abdurrahman Al-Mar'i Hafidahullah yang berijtima' di Son'a bersama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi dan hadir juga Syekh Uthman As-Salimi Hafidahullah wa Hafidahum Al-Jami'. wa hafizal jami'. Bahwa Syekh Abdul Rahman menyatakan, saya dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Busabi telah memberikan nasihat kepada Syekh Uthman As-Salimi untuk tidak mengadakan daurah di Indonesia, khususnya di kota Makassar, ya, sebelum antum berkonsultasi, berkomunikasi, telepon kepada Syekh Robi, hafizahullah ta'ala. Dan Syekh Uthman As-Salimi menyanggupi dan mengiyakan bahwa tidak akan ke Indonesia sebelum konsultasi dan berkomunikasi lewat telepon kepada Syekhana Syekh Robi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Lalu berita ini Ustazuna Luqman Ba'abdu hafizahullah menyampaikannya kepada kita semua di Indonesia lewat rekaman kaset. Naam. Tersebarlah berita itu. Tiba-tiba datang berita yang lain yang mendustakan semua itu. Menyatakan Luqman Ba'abdu pendusta. Mutasarrih, tergesa-gesa. Bahkan ini dikatakan langsung oleh Syekh yang datang. Ya. Syekh yang datang itu Abdul Hadi Al-Umairi. Berbicara kurang lebih sejam lebih. Naam. Mengomentari ucapan Ustaz Luqman Ba'abdu ini dan memberi hukum kepada Ustaz Luqman, ya, mutasarrih, tergesa-gesa. Ada enggak di situ hukum dusta? Nah. Yang sudah dengar, siapa yang sudah dengar? Saya lupa apakah dia juga menjatuhkan hukum kadzab, dusta kepada Ustaz Luqman, tetapi yang saya pastikan dia menjatuhkan hukum mutasarrih, bahwa Ustaz Luqman tergesa-gesa. Coba. Langsung berita ini didustakan dan diingkari dalam posisi dia belum tahu rincian berita ini dari mana asal-usulnya, sanadnya belum dipelajari oleh mereka. Langsung didustakan dan diingkari waliyadu billah. Syuf, zaman fitnah, ya ikhwan. Naam, kita sudah percaya kepada orang-orang yang telah kita kenal, yang mereka punya kehati-hatian dan tidak akan mungkin berbicara melainkan berita itu sudah dipastikan. Ini tajrubah, pengalaman yang sudah terjadi dalam banyak permasalahan. Maka saya berbaik sangka. Naam. Tetapi ketika saya ditanya, saya diam. Karena berita yang simpang siur, bahkan masuk informasi melalui WhatsApp kaset Syekh Uthman As-Salimi yang berbicara bahwa dia tidak hadir ke Indonesia karena sebab, bukan karena sebab apa yang disebutkan oleh Luqman Ba'abdu itu, tapi karena sebab sakit, ya, atau sebab yang lainnya. Naam. Karena sebab sakit atau ada sebab yang lainnya. Naam. Hal itu dijadikan sebagai dalil untuk mendustakan dan mengingkari berita dari Ustaz Luqman Ba'abdu. Subhanallah. Di sini ketidakadilan. Di sini tidak adanya sikap ta'anni yang sesungguhnya yang mereka selalu gembar-gemborkan. Sifat kehati-hatian. Sudahkah antum mempelajari? Sudahkah antum meneliti berita yang disampaikan Ustaz Luqman, lalu kemudian kalian menfonis, menjatuhkan hukum? Nah, ternyata fanasallahu assalamu wal afiyah, berita ini sampai ke ikhwan-ikhwan di Yaman yang 10 orang minimal yang memberitakan kepada Ustaz Luqman Ba'abdu berita tersebut, sampai kepada mereka kembali bahwa berita ini ada yang mengingkarinya. Demikian-demikian. Akhirnya ikhwan yang 10 orang ini berupaya untuk mengklarifikasi kembali. Datang ke Syekh Abdul Rahman Al-Mar'i di markas tersebut, di Fuyush. Menanyakan kembali. Lalu kemudian Syekh Abdul Rahman terheran-heran. Kenapa kok bisa seperti ini? Saya dan Syekh Muhammad Al-Busabi benar-benar telah memberikan nasihat kepada Syekh Utsman As-Salimi dalam pertemuan di Sun'ah tersebut. Dan Syekh Utsman As-Salimi menyanggupi dan mengiyakan untuk tidak ke Indonesia sebelum ke Indonesia, melainkan terlebih dahulu menghubungi lewat telepon Syekhana Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan beliau mengikrarkannya. Tapi mengapa berita ini menyebar simpang siur seperti ini? Syekh Abdurrahman terheran-heran. Akhirnya diketahui bahwa berita ini ternyata sanadnya dari Syekh Abdullah Al-Mar'i. Ada seorang yang bertanya kepada Syekh Abdullah Mar'i lewat telepon. Ya Syekh, ketika itu Syekh Abdullah Mar'i tidak ikut dalam pertemuan Sun'ah karena beliau masih di Arab, di Madinah. Lalu kemudian masuk telepon itu, penanya bertanya, penanyanya ini juga majhul. Tidak ditahu siapa orangnya. Dan dia tidak mau ditahu. Naam. Ya Syekh, bagaimana seseorang yang melarang untuk menghadiri daurah Syekh Utsman As-Salimi? Naam. Maka dijawab oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i yang sedang berada di Madinah di Arab Saudi, bahwasanya saya pernah mengetahui, tapi coba ditakid kembali, dikuatkan kembali berita ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Husaudi. Beliau pernah menyatakan bahwa siapa yang menyatakan melarang untuk menghadiri daurah Syekh Utsman As-Salimi, maka dia adalah orang yang memerangi sunnah. Maka dia orang yang memerangi sunnah. Lalu Syekh Abdul Mari menyatakan, dan Syekh Muhammad Al-Husaudi adalah salah satu kibar ulama Yaman. Salah satu ulama kibar di Yaman. Nah, namun berita ini coba dikuatkan dulu kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Husaudi. Si penanya yang majhul ini tidak lagi mengikuti nasihat Syekh Abdullah untuk mentakid, menguatkan berita ini. Tapi langsung menyebarkannya. Bahwa Syekh Muhammad Al-Husaudi menyatakan barang siapa yang tidak yang melarang untuk menghadiri daurah Syekh Utsman, maka dia adalah orang yang memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian lanjut berita ini sampai kepada 10 orang ini tadi yang berada di Fuyush. Dengan segala upaya mencoba kembali untuk mentakid kepada Syekh Al-Husaudi langsung, apakah benar antum menyatakan demikian? Ternyata alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah juga berhasil. Murid, salah satu murid Syekh Muhammad Al-Husaudi di markas beliau ditelepon. Ya, atau terjadi teleponan antara dia dengan Syekh Al-Husaudi dan menanyakan ucapannya itu. Apakah benar antum mengucapkan demikian ya Syekh? Naam. Asy-Syekh mengatakan kadzab, ini dusta. Tidak pernah saya menyatakan demikian. Subhanallah. Naam. Ikhwani fid din azakumullah. Sekarang kalau kita melihat, mempelajari, membahas ta'anni, tasabbut, siapa yang berada di atas hak dalam berita ini? Ini salah satu contoh saja. Coba siapa yang berada di atas hak? Naam. Apakah syekh yang datang itu yang langsung menjatuhkan vonis, ataukah Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah yang menukilkan berita itu? Tafadhal antum jawab. Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian. Ini salah satu contoh. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak pada mereka ini. Yang tidak punya ta'anni, tidak punya tasabbut. Naam. Belum membahas permasalahan, langsung ikut serta berjuang. Naam. Ikut serta berperang di dalamnya. Padahal dia belum membahas. Naam. Inilah orang yang tidak punya ta'anni. Dan ini terjadi pada Ashadi di Kendari. Ketika dialog bersama Ustaz Abdurrahman Lombok di kediaman rumah mertua beliau. Terjadi juga. Nah, sudah jadi pahlawan berperang di sana sini. Nah, pahlawan kesiangan. Ini sama dengan orang-orang yang mereka ini, semisal dengan mereka ini. Seperti ini. Sikap dan gaya mereka, waliyadzubillah, nasallallahu assalamu al-afiyah. Yang menggembar-gemburkan ta'anni wa tathabbut. Sementara ta'anni wa tathabbut, hati-hati dan tathabbut penelitian yang tidak dibangun di atas penelitian. Tidak dibangun di atas dirasah. Mempelajari terlebih dahulu. Langsung. Saya lebih memilih ini. Saya lebih memilih itu. Belum ada bentuk dirasah. Nah. Maka ikhwani fillah azzakumullah. Inilah pembahasan yang ingin kita sampaikan kepada antum sekalian. Bagaimana sebenarnya manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam ittiba', dalam memurnikan ikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah beliau dan para sahabat-sahabatnya yang dibangun di atas bimbingan para a'immatul huda, para imam-imam yang berada di atas petunjuk. Dalam ucapan mereka dan dalam sikap mereka. Naam. Maka dengan mengucapkan isti'anah bismillah dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan secara singkat. Naam, poin-poin yang menjadi inti pembahasan kita yang ingin kita sampaikan pada kesempatan majelis yang mulia ini. Naam. Maka saya memulai dengan pendahulu yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa idza kanat sa'adatul awwalin wal akhirin hiya bittiba'il mursalin faminal ma'lum anna haqqan nasi bidzalik a'lamuhum bi atharil mursalin wa atba'uhum lidzalik fal 'alimuna bi aqwalihim wa af'alihim al muttabi'una laha hum ahlus sa'adati fi kulli zaman wa makan wa hum ta'ifatu an najiya min ahli kulli millatin wa hum ahlus sunnati wal hadith min hadhihi al ummah. Dalam kitab ad-durar milik Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyatakan dalam jilid 2 halaman 21, apabila as-sa'adatu al-awwalin, kebahagiaan orang-orang yang terdahulu, wal-akhirin, dan orang-orang yang terakhir yang mengikuti mereka, kebahagiaan mereka itu adalah tidak lain dan tidak bukan karena sebab ittiba' al-mursalin, karena sebab mereka mengikuti para anbiya mereka. Mengikuti para nabi-nabi dan rasul. Faminal ma'lum, maka perkara yang diketahui pula. Bahwa manusia yang paling berhak dengan kebahagiaan tersebut yang telah diraih dan dicapai oleh mereka tadi. Orang-orang yang terdahulu. Naam. Adalah a'lamuhum bi atharil mursalin. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah orang yang paling berilmu tentang mereka, tentang ucapan dan sikap mereka dalam mengikuti jejak para rasul, para nabi dan rasul. Maka al-alimuna bi aqwalihim wa af'alihim, orang-orang yang paling berilmu tentang ucapan dan perbuatan sikap mereka. Para salaf. Al-muttabi'una laha. Dan orang-orang yang mengikutinya. Hum ahlus sa'adati fi kulli zaman wa makan. Mereka inilah orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang hakiki. Di setiap zaman dan tempat. Di setiap waktu dan tempat manapun. Mereka yang paling berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Dan mereka inilah at-ta'ifah an-najiyah, kelompok yang diselamatkan, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli kulli millah, dari setiap pemilik agama, pemilik penganut millah, mereka adalah orang-orang yang berbahagia dengan kebahagiaan yang hakiki. Mereka adalah at-ta'ifah an-najiyah, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ahlus sunnati wal hadis min hadhil ummah, kata Syekh rahimahullah, dan mereka itu adalah ahlus sunnah dan ahlul hadis dari umat ini. Ahlus sunnahnya, ahlul hadisnya dari umat Islam ini. Merekalah ta'ifah an-najiyah, ta'ifah al-mansurah, golongan yang diselamatkan, golongan yang ditolong. Ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, dengan apa kebahagiaan yang diraih oleh mereka? Dengan ittiba', naam, dengan memurnikan ikutannya kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, lalu kemudian anaknya Syekh Muhammad Al-Wahhabi, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata dalam kitabnya Ar-Rasailun Najdiyah jilid 4 halaman 124, beliau menyatakan, wa ma'lum anna ahlal hadis hum a'zamu tawa'ifil ummah bahtan wa ma'rifatan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la yunazi'u fi dhalika illa aduun lillah wa li rasulihi wa li ibadihi al mu'minin. Perkara yang maklum diketahui bahwa alul hadis mereka adalah a'zamu tawa'ifil ummah, golongan dari umat ini yang paling besar, yang paling kokoh dan kuat dalam pembahasannya, dalam pengetahuannya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wala yunazi'u fi dhalik, dan tidak ada yang menyelisihi dan menentang mereka dalam perkara ini kecuali dia musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh kaum mukminin, hamba-hamba Allah. Naam. Wa yaqulu aidan, berkata pula beliau masih dalam Rasail An-Najdiyah pada jilid yang keempat halaman 75. Wala yubghidu ulama'a ahli al-hadithi wa yatakallamu fihim illa man huwa min ahli al-bid'ah wal-kadhibi wal-fujuri. Tidaklah membenci ulama ahlul hadis dan berbicara kejelekannya, melainkan dia adalah ulama dari ahlul bid'ah. Melainkan dia adalah ahlul bid'ah, ahlul kadhib wal fujur, pendusta dan fajir, fasik. Naam, orang-orang yang membenci ahlul hadis dan menceritakan kejelekannya. Maka ketahuilah ikhwani fiddin azzakumullah. Lihat. Naam, ini dalam mendekatkan pemahaman kita dari sebuah ucapan ulama, kita harus memberi contoh. Naam. Dan tentunya ulama dalam mengucapkan ucapan ini ada sebabnya, ada kejadiannya. Tetapi sekalipun di sini tidak dinukil, tidak disebutkan. Naam. Maka perlu kita mencontohkan untuk mendekatkan pemahaman. Khususnya di zaman-zaman seperti ini. Kita lihat ucapan beliau Hafidz rahimahullah, Syekh Abdullah, anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusadi. Siapa yang mencela ahlul hadis? Siapa yang berbicara kejelekannya? Tidak lain melainkan dia ahlul bid'ah wal kadzib wal fujur. Orang yang mubtadi', pendusta dan fajir. Sekarang saya ingin contohkan Firanda dan kawan-kawannya terhadap Syekhona Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dan juga terhadap Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, penulis kitab yang sedang kita bacakan ini. Naam. Bihak. Syekh Rabi hafidahullah telah dipuji oleh para ulama Rabbaniyun akabir. Lautan ilmu. Amsal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dengan hak beliau mengatakan Syekh Rabi ahlul hadis. Syekh Mukbil rahimahumullah ahlul hadis. Dengan hak beliau mengatakan Syekh Rabi adalah ulama hamil liwa jarah wa ta'dil, pembawa penegak bendera jarah wa ta'dil. Demikian pula diucapkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullah. Dan perlu antum ketahui bahwa masyayikh yang kibar ini mengetahui kritikan-kritikan yang terjadi pada diri Syekh Rabi seperti Syekh Albani sendiri, dan sama sekali mereka tidak mencela. Naam, Syekh Al-Albani ketika ditanyakan tentang Syekh Rabi sikap mutasyaddid yang berlebihan keras, Syekh Albani menyatakan naam, terlebih dahulu memuji bahwa beliau ini ahlul hadis, pembawa bendera jarah wa ta'dil fi hadzal asr, di zaman sekarang ini orang yang mencelanya tidak keluar dari dua keadaan, imma jahil, imma sahibu hawa, jahil yang mendalam atau pemilik hawa nafsu ahlul bid'ah. Lalu kemudian beliau mengatakan, sekalipun saya punya catatan sedikit terhadap beliau, yaitu seandainya beliau melembutkan sedikit dakwanya, ucapan beliau dalam dakwanya melembutkan sedikit, lakana khairan wa ahsan, ini lebih bagus dan lebih indah. Syuh, ini kalam Syekh Al-Albani. Antum bandingkan dengan kalamnya Firanda. Naam, fahuwa bihaq Firanda ahlul bid'ah mubtadi'. Dan ini harus kita katakan demikian. Nah, penerapan dan perwujudan dari kalam ulama Rabbaniyin, ulama kita. Dan kita tidak ragu tentang Firanda dengan nasihat, nasihat-nasihat yang telah tegak pada dia. Bukan tingkatan talabul ilm Ustadz Indonesia saja, tingkatan ulama. Naam, bagaimana dia mendebat Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari hafidahullah sampai jam 2 malam kurang lebih. Bagaimana celaannya terhadap Syekh Rabi yang mengatakan Syekh Rabi ini mutasyaddid dan menukil dari Syekh Al-Albani. Nukilan yang kadzab wal fujur. Nukilan yang dusta dan fajir. Tidak pada tempatnya. Naam. Dan celaan-celaan yang lainnya. Semasih saya di Madinah, dia pernah menyatakan Syekh Rabi diusir dari Madinah karena terlalu demikian dan demikian. Naam. Ada lagi di akhir ucapannya ini, celaan terhadap Syekh Rabi. Saya lupa. Naam. Dia mengkritik Syekh, dakwah Syekh Rabi hafidahallahu ta'ala. Apakah sikap dia dan ucapan dia dicontohkan oleh Syekh Al-Albani? Atau bahkan dicontohkan sendiri oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang selalu dia jadikan sebagai dalil? Nah, sama sekali tidak. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang saya tahu semasih saya di Madinah. Nah, bahkan saya dengar langsung di majelis bainal maghrib wal isya, ketika di Masjid Nabawi, ketika ditanyakan tentang kesibukan Syekh Rabi dalam membantah Abul Hasan, beliau hanya menjawab bahwa tidak pantas beliau sibuk dengan menulis berjilid-jilid membantah Abul Hasan. Kalau seandainya beliau kembali kepada kesibukannya seperti dulu dalam menulis hadis mu'allafat, tulisan karya-karya ilmiah, inilah kana ahsan, ini lebih baik daripada sibuk dengan membantah Abul Hasan. Ini jawabannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Tidak mencela sama sekali. Tidak ada celah. Nah, bandingkan dengan Firanda. Bandingkan dengan orang-orang yang ta'assub dengan firanda. Dan kawan-kawan yang akrab dengannya. Nah. Fanas'alullah salam wal'afiyah. Jaga manhaj ini. Nah. Kita jaga akidah dan manhaj. Kemurnian manhaj akidah kita. Jangan didunai oleh orang-orang yang seperti ini. Orang-orang roja'iyud. Jangan menodai kemurnian, kejernihan akidah dan manhaj salaf kita. Jangan, waliyadzubillah. Kalau kita memuliakan akidah dan manhaj kita, kata Syekh Rabi, fabta'idu anhum. Menjauh dari mereka. Jangan coba-coba mendekat. Juga jangan mendekat orang-orang yang memuji mereka. Orang-orang yang terpengaruh dengan mereka. Nah. Iya, kalau di Indonesia ini di Kendari Abdullah bin Taslim. Ya. Naam. Di Kendari. Teman dekat dengan firanda, orang-orang mereka. Naam. Fanasallallahu assalamu alafiyah. Dan orang-orang yang masih melakukan talmih, sikap lembek dan penggembosan, lembek terhadap firanda dan lain sebagainya. Naam, jangan dekat. Kalau antum ingin memuliakan, menjaga kejernihan manhaj dan akidah ini. Baik, ikhwani fi din azzakumullah. Mungkin antum bertanya, Ustaz Hasan berani untuk mengatakan firanda mubtadi, ahlul bid'ah. Nah, maka ini adalah vonis dari banyak para masyayikh. Termasuk di dalamnya Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Nah, terhadap firanda ini. Wa yaqulu al-allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan, juga berkata Imam al-allamah Abdul Latif bin Abdul Rahim bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa ini? Cicitnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi. Jadi Abdul Rahman ibn Hasan anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saudaranya Abdullah. Ya. Abdul Latif adalah cucunya, bukan cicitnya tapi cucunya. Naam. Syekh Abdul Latif berkata, Wa ahlus sunnati wal hadith fi kulli makan wa zaman hum mihnatu ahli al-ard yamtazu ahli sunnati bimahabbatihim wa thana'i alaihim wa yu'rafu ahli al-bid'ah bi'aibihim wa shanayatihim. Dalam kitab Ad-Durar jilid 402, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan, naam, atau berkata, naam, dalam ucapannya, wa ahli sunnah wal hadith, Ahlus sunnah dan ahlul hadith, dalam setiap tempat dan waktu zaman, mereka adalah mihnatu ahlil ard. Ya, mereka adalah ujiannya penduduk bumi ini. Kalau mau tahu penduduk bumi, ya, dia orang baik atau orang jelek, dia ahlus sunnah atau ahlul bid'ah, maka lihat sikapnya terhadap ahlul hadith dan ahlus sunnah. Sikapnya para imam-imam ahlul hadith dan ahlus sunnah. Bagaimana? Itu ukurannya. Ya. Kalau Imam Hasan al-Basri menyatakan ada ayat mihna yang disebut dengan ayatul mihna. Iya. Naam. Sampai digelari oleh beliau dengan ayatul mihna. Ayat ujian. Kalau mau tahu seseorang itu benar-benar dia ittiba atau ibtidah, ya, mengikut atau membuat bid'ah, mengikuti atau menentang, lihat ayat ini, sikapnya terhadap ayat ini. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa awalnya? Siapa yang hafal? Naam, jazakumullah khair. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ayatul mihnah. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini yang dimaksud mihnah ujian, yaitu seseorang yang mengaku cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini. Sehingga disebut dengan ayat ujian. Ya. Naam. Kalau dia mengikuti Rasulullah berarti benar cintanya kepada Allah. Kalau dia bukan orang yang ittiba kepada Rasulullah berarti tidak diakui cintanya kepada Allah. Ah, sama di sini. Di sini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Latif rahimahullah bahwa mihnatu ahlil ard, manusia ini, penduduk bumi ini, atau khususnya kaum muslimin wal muslimat, kalau antum mau lihat mereka ini benar-benar benar jalannya atau bengkok jalannya, menyimpang jalannya, lihat bagaimana sikapnya terhadap ahlul hadis, ulama-ulama ahlul hadis dan ulama-ulama ahlus sunnah. Kalau sikapnya memuji dan mengikut, berarti dia adalah ahlus sunnah. Kalau sikapnya menyimpang, menyempal dan mencela, maka dia ahlul bid'ah, ahlul kadzib, ahlul fujur. Ini ukurannya. Naam. Sehingga yamtazu ahlus sunnati bimahabbatihim. Ahlus sunnah teristimewakan dan nampak dia sebagai ahlus sunnah dengan mencintai ahlul hadis dan ahlus sunnah. Dengan memuji mereka. Dan diketahui ahlul bid'ah dengan mencela dan mencemooh mereka. Jelas. Nah. Yaqulu al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah. Berkata Imam al-allamah ibn al-qayyim rahimahullah. Fa'idha zafarta birajulin wahidin min ulil ilm. Talibin lid-dalil. Muhakkimin lah. Muttabi'in lil-haqqi. Haythu kan. Wa aina kana. Wa ma'aman kana. Zalatil wahsyatu. Wa hasolatil ulfatu. Walau khalafaka. Fa'innahu yukhalifuka wa ya'dhuruk. Apabila engkau beruntung dengan seseorang pemilik ilmu, pembawa ilmu, talibun lidalil, penuntut dalil, muhakkimin lah, yang berhukum dengan dalil, muttabi'in lil haq, yang mengikuti kebenaran dimanapun dia berada, kapanpun dan bersama siapapun. Naam, maka ketika itu zalatil wahsyatu wa hasalatil ulfah, akan hilang kebingungan. Naam, akan terhasilkan ulfah, keterpautan hati satu dengan yang lainnya. Walau khalafaka, naam, seandainya orang yang seperti ini menyelisihimu, maka dia akan menyelisihimu dan memberi uzur kepadamu. Apa maknanya? Orang-orang yang berilmu, yang benar-benar manhajnya lurus dalam mencari dalil, dalam mengagungkan dalil, berhukum dengan dalil, dan meninggalkan, berpegang kuat dengan dalil dan meninggalkan selainnya, siapapun dia, kapanpun, ini orang yang benar-benar pencari hak. Maka kalau engkau bersama dengan orang yang seperti ini, benar-benar engkau telah beruntung. Dan akan hilang wahsya. Akan hilang kebingungan. Akan hilang perpecahan. Perceraiberaian. Tetapi sebaliknya akan terhasilkan, terwujudkan ulfah. Kasih sayang, persatuan. Sekalipun mengharuskan adanya perbedaan. Tetapi perbedaan yang memberi uzur, memberi keringanan. Apa yang dimaksud? Akan dijelaskan oleh beliau di tengah-tengah menjelaskan kitab ini. Dengan dalil yang sangat banyak. Dengan ucapan dan sikap para imam. Yaitu dalam perkara-perkara yang tidak ada dalil. Tidak ada hujjah. Naam. Tidak ada ayat, tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis. Tidak ada ijma'. Nah, tidak ada ijma', para sahabat, tidak ada dalil yang kuat. Maka ini adalah permasalahan yang ketika seseorang berselisih di dalamnya, dia akan memberi udzur. Tidak akan membangunnya di atas ingkar, pengingkaran yang kuat atau mentahdir, mencela. Tidak, tapi memberi udzur. Karena dia orang yang mengetahui kaidah, manhaj yang benar dalam mencari dalil. Bahwa ini adalah permasalahan yang tidak ada dalil dari Al-Quran, dari hadis atau ijma', tidak ada alasan yang kuat. Nah, sehingga ini adalah suatu hal yang harus diberi udzur. Tidak boleh mencela, tidak boleh mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam ucapannya ini. Lalu kemudian lanjut menyatakan, wal jahilu dzalim yukhalifuka bila hujjah wa yukaffiruka wa yubaddi'uka bila hujjah wa dzambuka raghbatuka an tariqatihi alwakhimah wa siratihi dzamimah fala taghtarru bikathrati hadzal dzab fa innal alafal mu'allafah minhum la yu'daluna bi syakhsin wahidin min ahli al-'ilm wal wahidu min ahli al-'ilm ya'dilu bi mil'il ardi minhum. Subhanallah, dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in juz ketiga halaman 408 sampai 409. Lanjut Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa orang yang jahil, yang zalim, orang yang bodoh dan zalim, ketika dia menyelisihimu, menyelisihimu tanpa hujjah. Tidak ada hujjah. Bahkan dia mengkafirkan engkau, mentabdi' engkau tanpa hujjah. Naam. Dan cukuplah dia menganggap engkau itu orang yang berdosa adalah tatkala dia melihat engkau membenci jalannya. Tidak suka dengan jalannya dia. Tidak mau ikut dengan metode dia. Naam. Maka itu adalah dosa atasmu. Ya, ini sangkaan orang yang jahil dan zalim. Maka fala taghtarru bikathrati hadzal dharb. Jangan engkau tertipu dengan orang-orang yang seperti ini. Dengan banyaknya orang-orang yang seperti ini. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengikrarkan bahwa orang-orang yang model seperti ini katrah. Banyak. Yang mauqifnya, sikapnya di atas kejahilan dan kezaliman. Bukan di atas hujjah dan ilm. Bukan di atas bimbingan ulama. Tapi di atas zulm wal jahl. Dan kita tambahkan di atas ta'assub wa taqlid. Naam. Ini banyak. Dan sangat banyak orang-orang yang bermodel seperti ini. Naam. Maka jangan engkau tertipu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan banyaknya model-model seperti ini. Lalu kata beliau, fa'innal alafal mu'allafah, karena ribuan-ribuan mereka ini, ya, al-alafal mu'allafah, ribuan yang berlipat ganda, jutaan bahkan, dari orang-orang yang model seperti ini, la yu'daluna bi syakhsin wahidin min ahlil ilm, tidak sebanding, tidak sederajat, dengan satu orang dari kalangan ahlul ilm, ya, yang telah disebutkan oleh beliau tadi di atas, yakni ahlul ilm yang paham benar-benar di atas manhaj yang lurus dalam ittiba'ud dalil, dalam mengikuti dalil, dalam mencari dalil, ya, satu orang dari mereka ini tidak sebanding dengan ribuan dari model-model orang-orang yang jahil dan zalim tersebut. Yang taklid dan ta'assub tersebut. Nah, satu banding seribu. Seribu mereka, satu ahlus sunnah yang benar-benar memahami manhaj yang qawim ini, ini masih lebih baik. Nah, belum sebanding dengan seribu dari mereka. Subhanallah. Dan maka kata beliau, al-wahid min ahlil ilm, satu orang dari ahlil ilm, ya'dil, itu bisa menyamai sepenuh bumi dari mereka. Subhanallah. Bisa menyamai sepenuh bumi dari mereka. Subhanallah, ini menunjukkan kebenaran itu ukurannya bukan kathrah, banyaknya pengikut. Ya. Jangan antum bandingkan, oh ini Syekh Rabi sendiri. Sementara Syekh yang menyatakan Ihya Uttarath itu Ahlus Sunnah Salafiyin puluhan para ulama kibar. Nah, ini namanya mukallid. Ini namanya ta'assub. Bukan muhakkimin lid-dalil. Bukan talibin lid-dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Bukan orang yang mencari dalil. Bukan orang yang berhukum dengan dalil yang hak. Tetapi ta'assub wa taqlid. Melihat jumlah. Kalau berbicara tentang jumlah, fal-kathra itu sunnatullah, menunjukkan ala batil. Jumlah yang mayoritas itu di atas kebatilan. Wal-killa itu jumlah yang sedikit di atas hak. Ini jelas berdasarkan kandungan nusus di dalam Al-Quran dan hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tidak perlu kita sebutkan pada antum. Semua antum telah mengetahui. Nah, subhanallah. Taib. Demikian nukilan beberapa ucapan para ulama a'immatul huda ahlus sunnati wal jamaah di dalam memuji para ulama alul hadis, ulama sunnah, dan mencela yang mencela para imam-imam tersebut, dan bagaimana sikap mereka, timbangan mizan mereka, barometer ukuran mereka dalam menilai seseorang. Naam, yaitu bagaimana sikapnya terhadap ulama ahlul hadis, ahlus sunnah. Nah, antum lihat perbedaan. Di hadal asr, di zaman sekarang juga antum lihat perbedaan. Ya. Ketika ikhwan salafiyin kita, ahlus sunnah, naam, memuji para ulama-ulama kita yang gigih dalam membela dan mempertahankan kejernihan sunnah ini, tiba' sunnah. Ketika ada ulama-ulama kita yang menyelisihi mereka, kita tidak pernah mencela. Nah, adakah antum mendengarkan para asatidah mencela Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang menyelisihi dalam hal ini Syekh Rabi dan Syekh Muhammad bin Hadi dalam banyak permasalahan? Nah, tapi coba lihat mereka terhadap Syekh Rabi, penuh dengan celaan. Ini perbedaannya ikhwani fiddin azakumullah. Karena memang mereka bukan orang yang talib lid dalil, bukan orang yang muhakkimun lah, seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Mereka bukan. Mereka adalah orang-orang yang kita tidak pernah aman dari kejelekannya. Ketika kita menyelisihi mereka, kita tidak aman dari kejelekannya. Naam. Tapi ahlus sunnah wal jamaah terhadap orang-orang yang menyelisihinya, benar-benar bersungguh-sungguh untuk bersikap adil. Naam, apakah orang ini memang pantas untuk dicela dengan sikap taklid dan ta'assubnya, atau orang ini belum pantas? Dia adalah orang-orang yang tidak punya andil dalam dakwah, tidak punya pengaruh, maka ditaklif, didekati, dilembutkan hatinya. Naam, berbeda dengan orang-orang yang membuat kerusakan, datang sana, datang sini, lapor sana, lapor sini, membisikkan, bisikan syubhat-syubhat kepada ikhwan. Nah, orang yang seperti ini disikapi dengan tegas, dinasihati dengan jelas. Bukan dengan talmih, bukan dengan isyarat-isyarat, tapi dengan jelas. Nah, kalau antum sikapnya masih datang ke sini memberi talbis, memberi pengaruh-pengaruh, mendakwakan kepada sebagian satu dua orang ikhwan, jangan hadir di sini. Tafadhal, antum pergi jauh-jauh di sana. Bukan tempatnya antum di sini. Bukan kandangnya antum di sini. Bukan rohnya di sini, lain. Sarang burungnya antum di sebelah sana. Di sini sarangnya berbeda dengan sarangnya antum. Jangan ke sini. Iya, kita sampaikan dengan tegas. Kalau kita sudah tahu bahwa dia ini kebiasaannya orang hadir di sana, hadir di sini. Lalu membawa satu dua kata, subhat, kepada ikhwan yang masih baru dan lain, dan semisalnya. Nah, kita tahan. Dinasehati dengan tegas dan cara yang baik. Tafadhal antum sana, sarangnya. Nah, kata Syekh, At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu di atas sesama jenisnya bergabung. Ya, ini bukan jenisnya antum di sini. Iya. Sarang burungnya di sana, jauh. Tafadhal. Kalau memang, ya, sudah berulang kali kebiasaannya seperti itu. Bukan orang yang muhakkim, mutalib lid dalil. Bukan orang yang mencari kebenaran. Bukan. Tapi memang bermain-main. Dari mana kita menilai dia bermain-main? Bukan dari lisannya langsung, tapi dari lisan halnya. Dari amalannya. Lisan itu ada dua. Ada lisan hal ini yang saya berbicara sekarang. Lisan, apa namanya? Maqal. Ada lisan hal. Yaitu perbuatannya, amalannya. Ya, jangan disangkai lisan itu hanya nanti kalau dia berbicara. Baru bisa kita hukumi. Tidak. Amalannya. Dia bisa dihukumi dengan amalannya. Sekalipun dia tidak ucapkan dengan ucapannya. Demikian ahlus sunnati wal jamaah. Nah, lebih kuat lagi, lebih sempurna lagi kalau langsung dia mengucapkan, dikuatkan dengan ucapan makolnya. Nah, ini lebih sempurna lagi. Tapi dengan lisan halnya cukup. Ya, untuk menjelaskan kondisi seseorang. Bahwa dia ini ahlul fitnah. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, bukankah dia ahlul fitnah kalau dia datang, kemudian sampaikan satu dua kata kepada orang ini, subhat. Ya, orang-orang yang baru diajak, antum seperti ini. Jangan dengar mereka. Firanda demikian, rojak demikian, bagus. Nonton, dengarkan. Nah, ini kan namanya subhat. Nah, kalau satu kali mungkin, dua kali, tiga kali, datang lagi, seperti itu lagi. Nah, ini namanya orang yang bermain-main, jangan. Lisan halnya, amalannya menunjukkan dia orang yang bermain-main. Sekalipun dia tidak ucapkan dengan lisan makolnya, ucapannya. Taib. Ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Jam 12. Duhur. Hah? Kita cukupkan, Ustaz. Nah, kita lanjutkan ba'da jam 2 ba'da zuhur. Baik, insyaallah taala kita lanjut jam 2 ba'da as-shalah, ba'da salatul zuhur insyaallah taala. Kita skorsing sementara dengan kafaratul subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.